hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau hancurkan. Time.

membawaku di sini tersenyum di satu diriku melamun terang di sisi gelapku merenung arah menuntunku. Bintang di surga dan seluruh warna sepeda dan cahaya nyata. Oh bintang di surga berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata.